Mitra bisnis, tahun ini rakyat Indonesia akan memilih wakil mereka di parlemen dan juga pemilihan presiden yang baru. Beberapa pemerhati Indonesia dari luar negeri menyebutkan Indonesia bisa menjadi kekuatan baru dunia jika mampu memberantas korupsi. Disebutkan beberapa faktor penyebab korupsi adalah upah rendah, sistem yang rumit, dan pengambilan keputusan yang tidak transparan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengusaha sekaligus politisi Enggar Tia Sto Lukita. Mas Enggar, bagaimana komentarnya soal ini? Kita harus optimis, tetapi optimisme itu tidak membuat kita terlena dan kemudian kita ya taken for granted gitu ya, bahwa ini semua akan terjadi. Karena banyak hal yang harus diselesaikan dan harus dilakukan, karena itu hanya akan menjadi ilusi saja manakala kita tidak menyelesaikan berbagai PR yang harus diselesaikan. Potensinya besar, kemampuan kita besar, bahkan kita harusnya menjadi tuan rumah di negara sendiri pun, itu begitu terbuka lebar. Persoalannya adalah sekarang berbagai ketentuan, berbagai peraturan, berbagai iklim, berbagai hal yang ada itu tidak menunjang itu terjadi. Jadi sebelum kita menjadi pemain global pasti di dalam negeri sendiri, karena kita tidak bisa mengembalikan pada situasi masa lalu yang kita tertutup. Ini kan kita sudah sangat terbuka untuk itu. Keterbukaan yang membuat semua orang bisa masuk dari berbagai negara lain, maka kita sudah pemain global. Apakah kita bermain di luar atau bermain di dalam? Di dalam sendiri pun kita sudah harus menjadi persyaratan seperti itu. Persoalannya adalah sekarang kita tidak mempersiapkan diri untuk ke sana. Lalu bagaimana dengan soal hambatan yang sangat menjadi perhatian dunia seperti korupsi misalnya, Mas Enggar? Peraturannya ada, tetapi implementasi dan law enforcement yang tidak jalan, sehingga semua itu hanya menjadi hiasan belaka. Mana saat peraturan itu ada dan kita taati dan kemudian ada law enforcement, maka semua itu otomatis akan kurang. Berbagai larangan sudah terjadi, tetapi itu juga didiamkan. Berbagai ketentuan dengan proses perizinan, berbagai hal yang lalu, itu semua hanya menjadi wacana yang disampaikan oleh kepala negara dan oleh pemerintah. Sekalipun, manakala itu tidak berjalan, ya sudah selesai. Nah, untuk berjalan itu, maka terpaksa terjadilah korupsi dan manipulasi yang terjadi. Dan itu semua hanya ada pendiaman dan pembiaran. Jadi kalau itu dihilangkan, maka kita bisa bayangkan paling tidak beberapa hal secara minimal itu bisa dilakukan. Kemudian, yang kedua adalah mengenai infrastruktur. Kalau sekarang ini bisa dilakukan, bisa diselesaikan berbagai hal ini, dan ada pemimpin bangsa ini berani mengambil keputusan, maka itu akan cepat selesai. Itu semua akan bisa berjalan dengan baik gitu. Menurut Mas Enggar, bagaimana sebenarnya pihak luar memandang Indonesia secara umum di radar perekonomian dunia? Ya, di satu sisi mereka tentu memberikan banyak angin surga. Mereka tidak pernah akan berbicara jelek. Tetapi yang nampak adalah berapa besar penurunan investasi, direct investment, investasi yang langsung dilakukan. Kan itu akan menunjukkan mengenai keyakinan atau tidak yakinnya mereka. Kalau kita berbicara di kacamata dunia, ya mereka pasti tertarik. Karena sumber daya alamnya di sini yang luar biasa. Nah, apakah kita harus menjual itu saja tanpa kita berbuat sesuatu? Kan tidak juga. Kemudian bagaimana harapan Mas Enggar dengan pemilu Indonesia tahun ini yang nantinya juga akan menentukan masa depan bangsa? Ya kalau saya barangkali lebih realistis saja lah. Harapkan pemilu ini menghasilkan sesuatu yang memberikan perubahan bagi bangsa ini. Kalau pemilu hasilnya tidak berjalan dengan baik, ya kita tidak pulang bisa berharap dengan baik. Tidak bisa berharap apapun. Itu aja. Karena at the end, itu baik dari legislatif, eksekutif, lembaga-lembaga itulah yang, dan yudikatif tentu nanti hasilnya itu akan yang akan menentukan perjalanan bangsa ini. Demikian pengusaha sekaligus politisi Enggar Tia Sto Lukita, saya Giri Sadewa.